hirup di dunia ini, loba ku rupa-rupa pangreka, tapi moal aya anu lana. Itu tingali bentang di langit, tingtrim kana pikiran, tapi mun rek bijil panon poe, sungkan nyumponan poe isukan. Naon anu rek dipilapa, naon ku bakal karandapan, naon garapan poe ieu dina diri loba mang. Anu aku sabab hirup mualina, jalma anu loba syukur menang ganjaran pahala, pahala ti nu kawasa. Panon poe, sungkan nyumponan poe isukan. Naon anu rek dipilapa, naon bakal karandapan, naon garapan poe ieu dina diri loba mang. Anu aku sabab hirup mualina, jalma anu loba syukur menang ganjaran pahala, pahala tinu kawasa. Jalma anu loba syukur menang ganjaran pahala, pahala tinu kawasa.